ya ini namanya kultum kuliah terserah antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Yang mulia segenap para kiai, para alim ulama, para guru, para asatidah, terkhusus para guru-guru yang hadir malam ini karena memang sudah kebanyakan kiai. Mbok kalau masuk ke sana pasti kesandung kiai. Saking banyaknya kiai, guru kita ayahanda Kiai Haji Roma Irama, ada ayahanda Kiai Haji Agus Darmawan, ayahanda Kiai Haji Fakhrul Razi Ishak, ayahanda Kiai Haji Suryani, dan para guru yang lain yang gak disebut namanya karena udah malam, dan para pengurus masjid musola apa sih ini, musola Nurul Mukmin, panitia penyelenggara Tabligh Akbar memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, musola Nurul Mukmin dan Masjid Jami Al-Jihad tahun 1440H meneladani perjuangan Rasulullah SAW mewujudkan persatuan umat. Tuh baca diri dah. Saya yakin guru-guru para kiai yang menyampaikan semuanya banyak manfaat buat kita semua. Biasa saya terakhir, yang namanya terakhir kok ya, nggak keduman udah habis. Ibarat makan semua jadi makan semua kok. Ayam palanya dimakan, terus semua, kaki-kakinya, sampai bulunya habis ya. Tinggal saya ini nih, tokainya ya. Para ibu, bapak, hadirin, hadirat yang berbahagia, saya makmuman saja sama para guru, para kiai, bahwa tadi telah banyak yang beliau sampaikan kemuliaan akhlak Rasulullah. Kita sering baca di rawi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mulia akhlaknya. Mana buktinya? Al-Imam Syekh Ja'far Al-Barzanji menyatakan di dalam rawi kita baca, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidan al-haya'i wa tawadhu'. Ada kan di rawi? Rasulullah itu orangnya sangat pemalu dan Rasulullah orangnya sangat tawadhu. Nabi orangnya manual kok. Pernah dari Ka'bah, Nabi ke atas Ka'bah naik, angin kencang niup gamisnya Rasulullah, kebuka kutisnya Rasulullah, kelihatan dari bawah oleh sahabat. Rasulullah malu, mukanya pucat. Kenapa? Betisnya kelihatan orang. Kita kanakan orang malu daripada putus. Oh, ya Allah, nenek-nenek naik motor mio pakai celana wahai. Sore-sore, ya Allah. Kita kata kenapa, tak ada kulit. Nabi aja betisnya kelihatan malu waktu Rasulullah. Beliau orangnya sangat pemalu dan sangat tawadu, rendah hati Nabi. Di sini juga banyak yang pada tawadu, beri mama. Tahu tawadu? Tawadu itu tahu warna duit. Membombok. Tapi Rasulullah rendah hati, bang, pangkat lebih tinggi dari kenabian, lebih tinggi dari kerasulan. Bahkan Rasul bergelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sudah dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Tapi Rasulullah ibadahnya enggak pernah berhenti. Kalau kamu sholat malam, kakinya sampai bengkak. Saya juga tahu di sini banyak yang pada kakinya bengkak. Saya juga tahu urusannya apa, semurat, beri-beri. Ini Rasulullah luar biasa. Apalagi kemuliaan akhlak Rasulullah. Wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Tuh, Nabi kalau jalan bareng sama janda kok. Janda jalan depanan, Nabi belakangan. Tuh begitu. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Guru saya, orang tua saya, macan podium, kalau saya kucing podium. Ini beliau, guru saya, Buya Kiai Haji Abu Hanifah beserta calon bininya apa kan ya, Bu? Bininya, alhamdulillah. Ya, kasih jalan, turun, turun. Bisa masuk, bisa masuk, bisa masuk, bisa. BP kepleset kok, BP kepleset. Pegang, pegang, pegang. Kalau Nabi jalannya belakangan Nabi tuh, nenek-nenek jalan duluan tuh. Khawatir kalau nenek-nenek jatuh, melihat Nabi langsung ditolongin sama Nabi. Begitu tujuannya kok. Sebutnya sekarang kagak, jalan bareng sama aki-aki tinggal belakangan. Rek-rek buat aki-aki, aku bilang, aku tinggal belakangan kok, aki-aki nyemplung, dia kagak tahu. Apalah, pakai cabut Nabi. Nabi luar biasa. Pernah Rasulullah bang lagi jalan-jalan lagi weekend. Rasulullah lagi jalan-jalan lagi weekend nih sama Siti Aisyah bininya. Orang kafir lewat beri salam. Kalau orang kafir beri salam beda kok. Kalau kita kan assalamualaikum, tapi dia orang kafir asyamualaikum. Asyamualaikum ya Muhammad. Syamun artinya racun. Diterjemahin asyamualaikum ya Muhammad. Mampus lu Muhammad. Rasulullah dikata begitu bang, sama orang kafir, buru-buru Siti Aisyah, balikin, marah kesel banget, dibalikin sama Siti Aisyah. Assalamualaikum, walaknatullahi wa'adabu, lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh, perempuan banget. Dikasih satu, melami tiga. Emang udah dari dulu kali ya, begitu. Rasulullah pegang tangan Siti Aisyah, mahlan mahlan ya Humairah, tenang tenang ya Humairah. Kalau kita dikata begitu balikin aja, wa'alaika asyamu alaika ya Muhammad, wa'alaika mampus tuh Muhammad, lu juga. Tapi bang akhlaknya mulia banget, luar biasa bu. Lagi ceramah di Thaif, dilemparin kotoran ontak. Lagi ceramah dilemparin tai ontak. Ditakol pakai batu, disambit bukan disambut. Berdarah kening Rasulullah yang mulia. Datang malaikat Jibril ngasih tawaran. Apa kata malaikat Jibril? Muhammad, bagaimana Jabal Uhud gua lemparin buat orang kafir yang telah nyakitin kamu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Mari gua lemparin Jabal Uhud. Jangan Jibril, jangan. Emang apa sih, Mak? Bahasa kita sombong amat. Jangan Jibril, saya dakwah jangka panjang. Kalau ibu bapaknya saya ceramahin gak ada yang beriman, ntar saya tungguin anaknya. Malaikat Jibril gak mau kesel lah. Lu yang bener aja, Mak. Anak bagaimana bapak? Kalau bapak kalong, anak kampret. Gak bapak nyolong, anak nyopet. Udah gue sikat ibu tiba ini. Jangan Jibril, jangan. Rata gue jangan-jangan. Kalau emang anak udah beriman, ntar gue tungguin cucunya. Tuh, Nabi. Gue bingung sama lu kan, buat sabar sih lu kan. Mau nyapu sih lu, mau nyapu sih. Tuh, Nabi ngomong, ya Jibril, saya mau doa aja sama Allah. Apa doa Rasulullah yang terkenal? Allahumma hdi qaumi wa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih hidayah petunjuk buat umatku, karena dia kagak ngerti, kagak tahu. Nabi kok, kalau model kayak kita mah begitu bang, kita pun punya berisik banget. Ngomong-ngomong saingan gua nih. Ini ngomong ya, gua yang ngomong tapi jangan bersuara. Oke, oke, please. Ini masya Allah, Nabi kok tuh dibantulin ceramah, enggak marah, enggak balas dendam. Kalau kita kan dendam sama orangnya. Yang kan dibagelin kok, kondangan aja kagak datang dia kagak anu bersendam. Ngapain gua kondangan sama dia? Ya, itu kok kondangan sama gua tuh. Kondangan aja kita, bener kok. Ini Rasulullah kemuliaan akhlaknya luar biasa. Maka maulid sukses malam ini. Ayo, meneladani perjuangan Rasulullah yang mewujudkan persatuan umat. Kayaknya kita kalau maulid biar kompak bersatu, amin. Kita ngaji kumpul. Kalau kita kompak bersatu, umat Islam insya Allah menang. Amin. Amin ya Rabbal. Amin. Lima jari ini kalau lima-limanya kompak bersatu semua bang, bisa mukul, bisa nampar kok. Eh bener. Nah, ini lima-limanya coba kalau makan pakai jempol doang. Tiga hari belum kelar. Nampar pakai tunjuk, agak sakit. tapi lima-limanya kompak bersatu. Ada simbol dalam bermasyarakat kita. Apa Ustaz? Pertama jempol, simbol pejabat, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, simbolnya jempol. Kerjaan kalau sudah dijempolin pemerintah, cakep, diginiin nyungsem. Yang ini tunjuk, siapa tunjuk? Ini simbol orang kaya. Orang kaya kalau udah kena nunjuk, rapi semua kok. Bang, musholanya bangun sana bang. Itu kalau orang kaya yang nunjuk, rapi musholah. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Habis ketemu orang di sana. Kalau mau dia lu. Orang kaya mah lagi hidup bareng nih, orang kaya. Hidup bareng orang kaya, hidup bareng nih. Orang kaya kan tuh. Keren. Cuman aku mau sebelah. Waduh, bapak sehat. Sehat bapak. Coba yang miskin itu sembarangan. Wah, katanya kita mau setan lu. Bangke lu gak punya hati. Makanya tunjuk itu simbol orang kaya. Yang ini jari tengah. Siapa jari tengah? Simbol polisi. Polisi, TNI, ABRI di sini dia tengah. Adanya jari tengah, netral. Ke kiri kagak, ke kanan kagak. Guru netral dia. Gua boleh sono, gua boleh mari. Polisi, netral dong. Netral dong. Netral lah. Polisi netral dong. Iya lah, jangan Habib Bahar lo ditangkap gua. Ya. Netral dong. Ya. Ini jari manis. Siapa jari manis? Simbol anak muda. Masa muda, masa yang paling manis. Biar buntung, tetap namanya jari manis. Yang ini kelingking. Siapa kelingking? Simbol kaum perempuan, kaum emak nih. Kelingking dia megang. Kecil, tapi antem. Oh, yang macam-macam sama kelingking. Ini kemana dia masuk dia? Fleksibel dia mah. Ke hidung masuk, ke kuping masuk. Di kampung saya ngecek ayam telur apa kagak? Sodok apa kelingking? Ngomongin pakai jempol. Boros. Boros. Siang bola ayam redes. Tapi lima-limanya bersatu kompak, insya Allah aman, alhamdulillah. Tapi ada kelemahannya, hati-hati bang. Kelingking kalau suwi ketemu jempol, yang parah pasti jempol. Jempol pejabat, kelingking perempuan. Jabatan sering tunduk gara-gara perempuan. Kekuasaan sering jatuh gara-gara siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah huli di surga. Ibu Hawa yang rayu-rayu. Hai dong embed mam dong. Buah huli memang tanya. Akhirnya buah huli dimakan sama Nabi Adam, nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki ada jendolannya pohon di leher. Kalau ibu gak percaya ntar pulang pegang leher laki kita. Iya, tanya pelan-pelan bisikin, bang ini buah huli ya. Tapi ibu Hawa makan buah huli gak nyangkut di leher lah. Langsung ketahuan sama dia, nyangkut di lengkungan dada. Alhamdulillah. Syukur bu, nyangkut di dada. Coba kalau nyangkut di dengkul. Ribet. Nggak nangis, udah tete, nyangkut di kuli. Ini kita yang mimpi-mimpi. Nyampe di dada baru kebelah dua. Alhamdulillah. Syukur kebelah dua. Kalau satu doang di dada kayak tumor. Untung dua ya. Iya lah, untung kebelah dua. Kalau satu bagusan dua. Daripada satu bagusan dua lah. Bagusan dua lah. Bisa ngalahin jempol. Tapi kelingking sulit bang. Ketemu sama tunjuk baru dia kalah. Sama tunjuk. Tunjuk kan orang kaya tadi. Perempuan asal nyatuin udah teklok aja kira-kira. Emang begitu bang. Bukannya matre. Bukan. Emang udah bawaan lahir kok. Padahal perempuan lahir ke dunia bawaannya tiga. Cemburuan, emosian, mata duitan. gurunya bisa hilang, gak ada yang ngaji, ada ustadzahnya, emosinya bisa hilang, ada gurunya yang ngajarin, yang kagak hilang mata duitan. Makanya nyari bini yang bisa nyari duit. Tuh, duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Ya kok ya. Ayo kita kompak bersatu, alhamdulillah. Jaga kebersamaan, kekompakan. Beda boleh, marahan jangan. Kebersamaan, kekompakan, benar bu. Kita semuanya berjuang masing-masing sesuai kemampuan. Kalau kita kambing, ayo kita ngembek. Kalau kita jadi ayam, kudu kuburuyuk, benar. Semuanya kita berjuang, membantu semuanya sesuai dengan kemampuannya. Man a'ana mujahidan faqad jahada. Siapa orang yang membantu orang yang berjuang, hakikatnya dia berjuang juga. Yang namanya berjuang, kudu punya senjata. Apa Ustaz? Kudu punya pisau, silet, kampak, gunting. Tergantung musuh yang kita hadapi. Ustaz, musuh kita akar nangka, kampak maju. Kok nampas namanya? Ustaz, musuh kita kumis, silet maju. Kadang-kadang kebalik, yang dihadapin kumis, yang maju kampak. Kalau kumis agak rapi, bibir soplak. Sekarang udah gak jelas siapa jadi apa, udah gak jelas ya bu. Kita kepengen semua kebersamaan, kekompakan. Ini tangan kanan sama tangan kiri kan lain. Al-Imam Ghazali berpesan, kun kal yadain wala takun kal kudunain. Umat Islam harus seperti dua tangan, jangan kayak dua kuping. Ini kuping kanan kiri gak ada yang akur kok. Kuping kanan ngadep sono, kuping kiri ngadep sono. Gak akur dia orang. Kuping kanan putus gini, antam aja dia. Makanya lebaran gak pernah ketemu. Gak aku nih mampu. Tapi tangan kanan sama tangan kiri beda, tapi kompaknya luar biasa. Mana buktinya? Kiri gatel, kanan gak pakai diundang. Datang gak rugi. Gak mungkin tangan kiri gatel, kanan ngomel. Mampus tuh baru sendiri. Gak ada. Artinya apa? Tetangga lagi ada yang meninggal, jangan pakai diundang, tengokin. Tetangga yang lagi sakit, jangan pakai dibilangin, jenguk. Tangan kanan kerjanya cakep-cakep. Salaman tangan kanan, tanda tangan tangan kanan, mau makan tangan kanan, terima duit tangan kanan. Yang kiri gak pernah iri. Yang kiri mah sadar banget kok. Atau dia emang tugas gue bagian di belakang. Gue bagian komersialisasi. Bagian cleaning service. Gue bagian pembersihan, gue laporin dong. Tapi yang kanan cakep kerjaannya, enggak sombong sama yang kiri. Tahu diri yang kanan. Apa kata kanan? Kiri, lu sabar ya. Walaupun yang terima duit gue, ntar gue ke mall, gue beliin jam tangan. Kan yang pakai elu. Bener bu? Beda tapi akur. Kerjasamanya kanan kiri kompak. Kapan kita jalan lenggak? Tangan kanan maju ke depan, kiri ngalah, mundur ke belakang. Kiri ke depan, kanan ganti tidak, mau ngalah ke belakang. Cakep jalan kita. Coba lagi jalan kanan kiri, gak ada yang ngalah. Jalan begini, kayak pampir. Ini namanya statis, jumut, beku, gak pernah maju-maju. Mudah-mudahan nih, lewat maulid, ayo kita diikat dengan tali akidah, kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Mana simbol demokrasi kita? Nih, musola. Ini musola masjid? Musola nih. Di sini musola ada aturan yang gak tertulis. Siapapun masuk musola, copot sendal, buka sepatu. Bener? RT, masuk musola, copot sepatu. Teh. RW masuk musola, buka sepatu. RW lurah masuk musola, buka sepatu. Lurah camat masuk masjid, buka sepatu. Nah, gubernur masuk musola, buka sepatu. Presiden masuk musola, copot sepatu. Pinter anak-anak. Kalau sudah masuk semua jangan usil. Benar bu? Orang mau datang dari mana kek? Ya selamat jalan. Empo saya, Empo Silvia Murni. Po. Po. Po. Po. Po. Po. Iya, ntar saya main dulu. Bos Silvi, saya nggak kenal. Titi DJ kok. Tidak di jalan. Jadi Dores itu dong. Yang ini Dores tuh. Iya. Berangkatlah saya. Iya. Hati di jalan. Jadi namanya orang BA kok. Ayo kita balik lagi kok. Simbol demokrasi kita musola. Benar? Siapapun masuk musola, copot sendal, buka sepatu. Kalau udah masuk semua, jangan usil dong. Orang mau datang dari mana, kek? Usah, itu dia kan datang dari orang weta. Ada mula. Ini dari tidur, ada mula. Lu dari mana? Lu dari kuron, ada mula juga. Semuanya sama di hadapan Allah, kok. Menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda, beda, beda, tapi satu tujuan. Benar? Islam udah ngajarin Pancasila lewat masjid. Bu, bu, kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Rameh musholat. Orang Sunda takdir pakai bahasa Sunda, Gusti ya Allah. Malaikat ngomong dan naonan selain dulu. Teman kita dari Padang kencangan lagi, Allah nan gadang. Malaikat nyaut rancah benar. Ya kasihan teman kita dari Ambon. Wah, selera lawan. Selera lawan. Simbol kebersamaan. Kalau sudah masuk ke musola semua, masuk ke masjid, jangan ngomongin soal warna kulit, jangan ngomongin soal suku. Benar? Bersuku-suku kita boleh, tapi tetap satu tujuan. Betawi gak boleh ribut sama orang Jawa. Kalau Betawi ribut sama Jawa, kontrakan kosong. Kontrakan kosong. Betawi gak boleh ribut sama orang Sunda. Kalau Betawi ribut sama Sunda, keritan panci, kusapa keritan panci. Gak boleh. Harus kompak bersatu. Betawi gak boleh ribut sama Batak. Kalau Betawi ribut sama Batak, nambol ban sama siapa kita. Nih. Diajarin di masjid, di musola. Kalau sudah masuk semua, terapkan sholat jamaah. Dalam sholat berjamaah ada imam, ada makmum. Bener bang? Makmum siapa aja boleh kok. Tibang makmum. Usaha kita tukang mabok itu boleh jadi makmum. Boleh. Dan tibang makmum ketinggalan satu rokaat pun boleh jadi makmum. Kenapa? Dalam ilmu fikih enggak ada bab pemilihan makmum. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau mimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya goblok, kacau. Makanya dalam ilmu fikih ada syarat jadi imam. Syarat imam apa? Yang pertama kudu fasih bacaannya. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Yang cadir, yang bidang, yang suing, mikir dulu. Jangan kan yang suing, yang bidang aja gak boleh. Mau kemana lo? Malu. Gak jelas. Lu dari mana? Dari malu. Yang fasih. Yang fasih. Ala hadhihi niyyah al-fatihah. Fasih dulu. Ala hadhihi niyyah al-fatihah. Ini fasih dong. Usah di kamu saya sama ada orang dua-duanya fasih nih. Bagaimana cara milihnya? Kalau sama-sama fasih, yang alim pilih. Yang paling alim siapa? Dia yang berhak jadi imam. Waduh, sama-sama alim usah dua-duanya di bulan pesantren. Ribet milihnya. Yaudah kalau sama-sama alim, syarat yang ketiga apa? Yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Waduh, usah sekalian KTP-nya lagi-nya bareng kok Ustaz. Sama umurnya sepantaran. Yaudah, kalau sama juga umurnya, syarat yang keempat, yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Memang tinggal bareng, masih kecil, Pak Ustaz. Habis dah syarat pikir habis. Habis, syarat pikir habis. Syarat yang kelima, ini syarat dari saya doang, saya tambahin. Kalau pasiennya sama, alimnya sama, umurnya sama, tinggalnya bareng juga. Yang kelima, ini syarat dari saya, ini masih tambahin doang. Yang bininya lebih dari satu, yang berhak dari lima. Ahlan, Ustaz Haji Anas Kurdi, Masya Allah. Jalai kita. Berkhari, Pak. Kayak jaket ya. Kawan tuh pakai motor, jaketnya, motor, dah. Udah kali ya. Kalau caleg modal tawa kampung doang ngeri, barangan ngeri. Bu, yuk kita pengen kebersamaan kekompakan, simbol demokrasi kita musola. Jaga kebersamaan kekompakan, Islam kompak bersatu. Insya Allah kita kalau kompak bersatu, apa yang kita niatkan terwujud. Amin. Ya Robbal Alamin. Ya, udah jam 12 kurang 5 menit. Bu, saya titipan dari panitia. Ya, sebelum saya tutup, panitia udah siap semua. Ini masjid. Buat pembangunan masjid katanya, ya bagi yang punya duit bawa duitnya siapin, yang gak punya duit minjem sama temannya boleh. Tentu kalau bawa duit kagak minjem juga malu, ya gelang, cincin, handphone boleh tak masukin ya. Yang penting ikhlasnya, yang penting ikhlasnya, ya yang penting ikhlasnya. Sedekah mah mendingan gede ikhlas daripada kecil kagak ikhlas dah. Ya mendingan gede ikhlas sambil tawasul. Ayo tim hadir gak ada mah, mana tim hadir? Ada, udah pulang. Nah, nanti ayo bang, dia main dong, sini selamatan. Gak ada, gak di dalam semua ya dah. Sambil kita masuk. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana. Semua dapat kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah bi niyyatil qabul wal usul wa ila hadratir rasul bi niyyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. wa li walidaina amin. Ibu bapak hadirin hadirat, jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan pembacaan doa. Ada guru kita masih, orang tua kami Al-Walid Haji Abu Hanifah. Insyaallah nanti yang akan menyampaikan sedikit nasihat tambahan barangkali, dan sekaligus nanti ditutup dengan doa. Dan jangan pulang dulu, kalau pulang baik-baik kok. Orang ngaji dosanya dirontokin, dosa kita dirontokin, dilempar ke laut, laut nolak, dilempar ke gunung, gunung nolak. Dosa kita dilempar ke siapa Ustaz? Dilempar sama orang yang pulang duluan sebelum baca doa. Nah, ya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.